Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyudhihirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah fillah azan ya wasakumullah. Langsung saja karena waktu sudah sore, kemarin dulu kita telah masuk kepada bab yang kedua di antara yang bisa membatalkan keislaman seorang hamba, ialah al-ihtisa bi syai'in fihi dzikrullah, memperolok sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah atau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa lain al-ihtisa fid din, memperolok dalam perkara agama. Sudah sampai kepada sababun nuzul ayat terkait dengan adanya orang munafik yang memperolok kepada Rasulullah SAW dengan sahabatnya, yang kemudian orang munafik tersebut kemudian beralasan kepada Rasulullah SAW bahwa kami tidak lain sekedar cuma main-main saja, sekedar sendakuro. Tapi kemudian telah turun ayat kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, dan kepada rasulnya kalian pada memperoloknya, la ta'tadiru, tidaklah ada udzur, tidaklah ada alasan bagi kalian, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Kita mulai dari situ. Allah alam kemarin sampai mana nak enggak ngasih tanda. Kita mulai dari fa bihatainil ayatain. Kemudian kita teruskan fa fi hatainil ayatainil karimataini. Ma bayani sababi nuzulihi ma dalilun wadih ala kufri man istahza billahi aw rasulihi aw yatillahi aw sunnati rasulihi aw sahabati rasulillah li anna man fa'ala dhalika fa huwa musahifun bir rububiyyah war risalah wa dhalika munafin lit tauhid wal aqidah. Maka pada dua ayat yang mulia di atas dengan disertai penjelasan sebab turunnya ayat adalah merupakan dalil yang wadih, dalil yang jelas, ala kufri man istahza billah, akan kafirnya orang yang istihza billah, orang yang memperolok kepada Allah atau yang memperolok kepada rasulnya atau yang memperolok kepada ayat-ayatnya atau yang memperolok kepada sunnah-sunnah Rasulnya sallam, atau termasuk yang memperolok kepada sahabat Rasulullah sallam, bahwa itu semua termasuk istihza yang menyebabkan kufur pada pelakunya. Maka dikatakan li anna man fala dhalik, sesungguhnya atau karena orang yang berbuat demikian, fa huwa musahifun birububiyyah war risalah, berarti dia telah meremehkan tentang rububiyah Allah azza wajalla dan meremehkan atau merendahkan pada risalah Allah azza wajalla. Wa dhalika munafin li tauhid wal aqidah, dan itu adalah munafin li tauhid wal aqidah, dan ini adalah menafikan tauhid dan akidahnya. Mungkin sampai situ kemarin. Ya. Walau lam yaqsud bi haqiqatil istihza, walaupun dia tidak punya maksud dengan sungguh-sungguh di dalam beristihza. Tidak punya maksud sungguh-sungguh untuk memperolok kepada Allah atau kepada Rasulnya atau kepada para sahabatnya. Maka mari kita tambahkan dari penjelasan para ulama atau sebagian ulama bahwa memperolok agama tidaklah diperbolehkan walaupun dalam keadaan main-main atau sungguh-sungguh. Main-main atau sungguh-sungguh. Wa min hadzal bab, termasuk bab ini, bab apa? Bab memperolok kepada agama ia akan bisa membatalkan keislaman seorang adalah al-istihza'u bil ilmi wa ahli wa 'adam ihtiramihim aw al-waqi'a fihim min ajl ilmi alladhi yahmiluna wa qawlu dhalika kufran walau lam yaqsud haqiqat al-istihza' li'anna haula'i alladhina nazalat fihim al-ayat ja'u mu'tarifin bima ma sadara minhum wa mu'tadirina bi qawlihim innama kunna nahud wa nal'ab. Kemudian termasuk bab ini adalah al-istihza bil ilmi, beristihza kepada ilmu syar'i, memperolok kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, memperolok kepada ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita enggak boleh memperolok ajaran Allah, baik yang hukumnya sunat atau yang wajib. Ya, memperolok kepada orang yang mengamalkan memelihara lihiyah masalan, ini berbahaya. Kalau maksudnya memperolok kepada ajarannya atau dua-duanya, kafir. Kalau memperolok semata-mata pada orangnya, dosa besar. Tapi dalam keadaan berbahaya. Ya. Jadi memperolok kepada ilmu syar'i termasuk kufur. Wahli, dan memperolok pada orangnya, orang yang membawa ilmu syar'i, orang yang memiliki ilmu syar'i. Wa adam ihtiramihim, kemudian tidak menghormati kepada mereka. Awil waqi'a fihim, atau mencela kepada mereka. Min ajl ilmi, karena ilmunya. Dicela karena ilmu yang dibawanya. Dicela karena agama yang dianutnya. Dicela karena dia mengamalkan agamanya. Alladhi yahmilunah, yang mereka bawa. Wa kaunu dhalika kufron, dan keadaannya seperti itu kufron, adalah kafir. Jadi keadaan yang seperti itu adalah menjadikan pelakunya itu kafir. Walau lam yaqsud haqiqat al-istihza, walaupun tidak punya maksud istihza secara sungguh-sungguh. Ya. Li'anna haula'i alladziina nazalat fihim al-ayat, sebab apa? Sebab mereka-mereka, orang-orang yang turun kepada mereka ayat-ayat di atas, dalam keadaan ja'u mutarifina bima sadra minhum, mereka datang dalam keadaan mengakui apa yang keluar dari mereka, dan mereka memberikan alasan dengan ucapan mereka, innama kuna nahudu wa na'ab, itu yang kami cuma sekedar sendakuro dan main-main. Ya, ini alasan mereka. Ternyata lam naqsud al-istihza waqta dhib, kami tidak punya maksud untuk istihza, kami tidak punya maksud untuk takdzib, mendustakan, wa inna maqsudna al-la'bi, tapi kami inginkan, yang kami maksud cuma sekedar al-la'bi, main-main saja. Ya, main-main saja. Wal-la'bu diddul jid, sementara al-la'bu main-main kan kebalikan al-jid. Al-jid itu sungguh-sungguh. Ya, dibaca al-jid al-ajad. Ada empat kalimat apa yang mirip. Ada jadda ya jiddu, jadda ya jaddu. Ada jadda ya jiddu jaddan. Itu mananya apa? Yang udah belajar sorof. Kalau jadda ya jiddu jaddan, mananya kadang-kadang punya mana besar, kadang-kadang punya mana ternama. Kalau jadda ya jiddu jiddah, itu yang membentuk kata jadid, apa, baru. Ya. Kalau jadda yajuddu, jiddan itu, atau jadda yajuddu atau jadda yajiddu, ada dua. Yang membentuk makna masdar, yang membentuk masdar jiddan, itu yang artinya sungguh-sungguh. Ya. Kalau jadda yajaddu jaddan, kadang-kadang punya makna nasib baik. Jadi satu apa kata jadda mudirnya bisa beragam dan masdarnya bisa berbeda, maknanya bisa berbeda-beda. Jadi kalau anda baca jiddan, tidak jaddan, karena ada perbedaan kalimat. Jadi di situ ternyata mereka cuma sekedar main-main. Ya, wal-la'bu didul jidda, didul jidd. Main-main adalah kebalikan daripada ajid. Fahbarahumullahu ala lisani rasulih, maka Allah menghabarkan kepada mereka melalui lisan Rasulnya sallam anna udrahum hadza la yughni min al-isya, bahwa alasan mereka ini, alasan mereka apa, kami ya Rasulullah cuma sekedar main-main, sendukur sajalah, atau sekedar memutus apa istilahnya, sekedar memutus perjalanan atau memotong perjalanan sekedar untuk mengisi waktu ya, daripada sepi ya. Ini alasannya. Ternyata anna udrahum hadza, alasan mereka yang seperti itu, la yughni an min al-isya'a, tidaklah memberikan kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala syai'an sedikit pun, tidak bisa diterima sama sekali. Wa annahum kafaru ba'da imanihim, dan bahwasanya mereka kufur setelah iman mereka, bi hadzal maqalah, dengan ucapannya ini, allati istahza'u biha, yang mereka beristihza dengannya. Walam yukbal itidaruhum, dan alasan mereka tidaklah diterima, biannahum lam yakunu jadina fi qaulihim, bahwasanya mereka betul-betul lam yakunu jadin, mereka tidak sungguh-sungguhlah di dalam ucapan mereka, tidak diterima walaupun cuma sekedar apa main-main saja. Karena maka terkait dengan ayat di atas ini banyak sekali para ulama menjelaskannya. Di antaranya adalah Imam Ibn al-Arabi al-Maliki yang punya tafsir Ahkamul Quran. Ya. Terkait dengan ayat di atas ini, di antaranya beliau menyatakan la yahlu ayakuna ma qaluhu fi dhalika jiddan aw hazlan. Wa huwa kaifa ma kana kafar. Fa inal hazla bil kufri kufrun. La khilafa fi bainal ummah. Fa'ina tahqiq ahul haq wal ilm wal hazl ahul batil wal jahl. Intaha. Kata Imam Ibn al-Arabi, yang pakai al ya, bukan Ibn al-Arabi. Kalau Ibn al-Arabi itu yang sufi dari Andalus. Yang Ibn al-Arabi, ini yang termasuk Imam al-Sunnah. Di dalam tafsir beliau, beliau di antaranya menyatakan ketika terkena ayat di atas bahwa la yahlu ayakuna maqalu fi dhalika jiddan aw hazlan. Tidaklah lepas dari apa yang mereka katakan itu jiddan aw hazlan. Ya. Sungguh-sungguh atau sekedar main-main, sendokuru. Wa wa kaifa makana kafar. Dan ia bagaimanapun keadaannya kafir. Artinya hazl atau jid sama-sama kafir, ya. Main-main atau sungguh-sungguh sama saja. Kenapa fainal hazla bil kufri kufr? Karena main-main dengan kekafiran adalah kafir, kata beliau. Main-main dengan kekafiran li'anallah. Fainal hazla bil kufri kufr, kata beliau. Karena main-main dengan kekafiran adalah kafir. Wala khilafihi bainal a'immah, tidak ada ikhlaf di antara para a'immah dalam perkara ini. Fa in tahqiq ahul haq wal ilm, dan sungguh-sungguh adalah saudara al-haq dan saudaranya ilmu. Hazal main-main, saudaranya batil dan saudara kejahilan. Ini main-main. Dua-duanya terkait dengan perkara agama ini sama-sama dihukumi kafir. Ya. Jadi kata beliau di antara menyatakan wa huwa kaifa makana kafar. Dan ya bagaimanapun keadaannya adalah kafir. Entah itu main-main dalam urusan agama atau sungguh-sungguh memperolok dalam perkara agama. Ya. Ini di antaranya. Yang berkata demikian tidak cuma satu dua ulama, mungkin hampir seluruh imam al-sunnah, para mufassirun, mereka sama. Ya. Di antaranya pula adalah Imam Al-Alawsi. Dalam tafsir beliau jilid ke-6. Di antaranya beliau menyatakan istadalla ba'duhum bil ayah 'ala annal jidda wal la'ba fi idhari kalimatil kuffi sawa. Wal khilaf bainal a'imma fi dhalika. Kata Imam Al-Alusi, bahwa sebagian mereka para ulama mengambil dalil bahwa al-jidda wal-la'ba, bahwa sungguh-sungguh dan main-main fi idhari kalimat kufri, untuk menampakkan kalimat kufur, ya, itu adalah sawa, adalah sama. Jadi entah itu main-main atau sungguh-sungguh untuk menampilkan kalimat kufur, adalah sawaun sawa. Apa sawa? Sama saja. Maksudnya, tidak ada perbedaan. Yang jid, main-main, yang sungguh-sungguh, sama saja. Al-jid wal-ab, sama-sama menyebabkan kekafiran. Wal-khilafa bainal a'immah fi dzalik, dan tidak ada khilaf di antara para imam. Ini kata Imam Al-Alusi. Kemudian, kata Syekh Sulaiman dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya. Beliau di antara menyatakan ajma' ulama 'ala anna man istahza billahi aw bi kitabi aw bi rasulihi aw bi dinihi kafar. Ulama ijma'. Kata siapa? Kata Syekh Sulaiman dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Agak tebal kitabnya. Beliau menyatakan ajma' ulama. Ulama sepakat 'ala anna al-istihza ala anna man istahza'a billah, bahwasanya orang yang beristihza kepada Allah, memperolok kepada Allah, memperolok kepada kitabnya atau kepada rasulnya atau kepada agamanya, itu kafar, adalah kufur. Walaupun hanya sekedar sendoguro main-main, ya, main-main memperolok, cuma main-main saja. Lam yaksud hakikat al-istihza. Dia tidak punya maksud sungguh-sungguh untuk memperoloknya. Itu kafar ijma'an. Secara ijma'. Ya. Ini diantaranya. Sulaiman juga mengutip ucapan beliau dalam fatwa beliau. Ya. Kemudian, tambahkan sedikit. Ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jazzi rahmatullahi anhu dalam I'lamul Waqin jilid ketiga, di antaranya beliau menyatakan wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu anhu mubayyinan as-sabab alladhi min ajlihi lam yufarraq bain al-jahad wal mustahzi al-hasil fil kufri. Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau ini menjelaskan bahwa sebab tidak dibedakannya antara al-jad, orang yang sungguh-sungguh, wal-mustazi al-hasil, orang yang memperolok dengan al-hasil, dengan apa? Main-main, fil-kufri, dalam hal kekafirannya, wa-na-wa-sawa, mereka adalah sama. Kalau rahimahullah ta'ala anhu, kalau beliau kemudian menyatakan, qad taqaddama anna alladhi qala lima wajada rahilatahu Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk ahdha min shiddatil farah lam yukaffar bidzalika wa in ata bi sarhil kufri likauni lam yuridhu. Kemudian beliau juga membandingkan qad taqaddama anna alladhi qala lima wajada rahilatahu, telah berlalu penjelasannya bahwa orang yang kemudian menemukan kendaraan yang telah hilang, Kisah dulu yang kita pernah menyampaikannya. Setelah bertemu dengan kendaraannya menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Allahumma ya Allah, anta abdi, saya adalah anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, saya adalah Rabbu. Ahta'a min syiddatil farah. Dohir lisannya kan itu kafir. Dohir lisan ucapkan anta abdi wa ana rabbuka, jelas kafir. Apalagi Rabbnya Allah. Ya. Rabbun nas. Kita menyatakan Rabbun nas. Ana Rabbun nas. Itu saja kafir. Ya. Apalagi dia Rabb. Rabb. Apa? Ana Rabbuka. Allah punya Rabb. Itu kan. Sudah. Lebih parah lagi mestinya. Tapi karena apa? Salah ucap. Salah ucap. Ahta' min syiddatil farah. Salah ucap karena saking bahagianya. Tetapi secara hukum lam yukaffar bidzalika, dia tidak dikafirkan dengan itu. Wain ata bi sharihil kufri, walaupun dia telah mendatangkan membawakan sharihil kufri, kekafiran yang jelas lewat ucapannya jelas, anta abdi wa ana rabbuka. Ya. Kenapa dia tidak dikafirkan? Likuni lam yuridhu, karena dia tidak menghendaki itu. Dia tidak punya maksud seperti itu. Cuma karena apa? Tergelincir lidahnya kepada ketergelinciran yang tidak dimaukan oleh hatinya. Ya, dia tidak diumi kafir. Yang kedua, wal mukrah ala kalimatil kufri atas bisorehi kalimatihi wal mukaffar li adami iradatihi. Begitu pula al mukrah, orang yang terpaksa, yang dipaksa untuk mengeluarkan kata-kata kufur. Ya, atau bisorhi kalimati, yang dia kemudian mengeluarkan kata-kata kufurnya dengan jelas, seperti yang pernah dialami oleh Ammar bin Yasir, dipaksa oleh Abu Jahal dan temannya untuk mengucapkan kata-kata kufur, keluar kata-kata kufur, tapi kemudian lam yukaffar. Kenapa? Li'adami iradatihi, karena dia tidak ada kemauan untuk seperti itu. Hatinya dalam badan mutmain bin iman. Bikhilafil mustahzi al-hazil fa'innau yalzamuhu at-talak wal-kufr. Win kana hazilan, berbeda halnya orang yang al-mustahzi al-hazil. Orang yang memperolok, yang hazil, yang main-main. Ya. Fa'innau yalzamuhu al-kufr. Maka sungguh dia mengharuskan kepada kekafiran. Win kana hazilan, walaupun dia dalam badan hazilan, main-main saja. Ya. Li'anau qasidun bilafi, karena apa? Dia memang punya maksud bilafi dengan lafal itu. Dia memang dengan lafal diucapkannya dia sengaja punya maksud seperti itu. Untuk main-main. Ya. Tapi kalau yang pertama tadi, karena akhto, salah ucap. Lepas hukum dari zahir yang diucapkannya. Atau yang kedua tadi juga sama. Salah ucap. Apa salah ucap. Kemudian yang kedua tadi, yang mukroh, yang dipaksa. Dipaksa. Dia punya tidak punya kehendak, tidak menghendaki yang diucapkan oleh lisannya. Tidak menghendaki yang diucapkan oleh lisannya. Atau orang yang nisyan, yang lupa sama. Yang lupa sama. Keluar kata-kata kufur. Nisyan. Atau orang yang mengigo. Ya, sama. Walaupun dia ketika mengigo ucapannya keluar kata-kata yang kufur, tidaklah dihukumi. Tetapi al-mustahzi, orang yang istihza ini, yang main-main dalam istihza ini, tetap mengharuskan dia lepas dari Islam dan kufur. Wa in kana hasilan. Kenapa? Li'annahu qasidun billafi. Karena dia ada punya maksud untuk melafalkan lisan dengan lisannya tadi, dengan kata-kata tadi. Ya. Kata-kata kufur. Kata-kata olok-olokan kepada agama. Wa zluhu la yakunu 'udhan lahu, dan hasluhu, apa hasluhu tadi? Adanya main-main tadi. Jadi hatinya atau perbuatan dia yang cuma main-main, la yakunu udhuran lah, tidak bisa jadi udhur. Tidak bisa jadi udhur. Tidak bisa diterima sebagai udhur. Perbedaannya dengan apa? Al-mukrah. Perbedaannya dengan orang al-muhti. Perbedaannya dengan orang yang an-nasi, orang yang lupa. Al-mukrah yang dipaksa. Al-muhti, orang yang salah tadi, tergelincir. Jadi, beda. Jadi al-mustahzi, al-hazil, wal-la'ab. Ini dua-duanya sama. Dia adalah dihukumi kafir. Ya. Kemudian. Seterusnya. Seorang. Dari wa'anahum kafaru ba'da imanihim. Dan bahwasanya mereka kufur setelah iman mereka. Biadil maqalah. Dengan ucapannya itu. Allati istahza'u bihi. Biha yang mereka beristihza dengannya. Walam yukbal i'tidarum dan tidaklah diterima alasan mereka. Biar bahwasanya mereka itu lam yakunu jadin, tidak sungguh-sungguh dalam ucapan mereka. Wa yanama qasadu al-la'ba, tidak lain yang mereka maksudkan adalah cuma main-main saja. Tidak diterima. Walam yazid sallallahu alaihi wasallam fi ijabatihim ala tilawati qaulillahi ta'ala. Dan Rasulullah SAW tidaklah menambah di dalam menjawab kepada mereka. Ya, Rasul tidak menambah ucapan apapun. Ya. Ketika orang tadi memberikan alasan, ya Rasulullah, demi Allah saya cuma sekedar main-main sajalah, sendekuro saja untuk sekedar apa namanya memotong kesepian di jalan. Tapi beliau cukup dengan ayat. Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tahtasiun. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Cukup dengan ayat yang turun kepada beliau. Tidak menambah kalimat apapun. Abillahi wa ayati wa rasul kuntum tasaim. Qad kafartum apa la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Li'anna hadha la yadkhulu al-mazah wal 'ab. Wa innamal wajib an tuhtarama hadhihi al-asya' wa tu'azzam. Uli asya'in da ayatillahi wa imanan billahi wa rasulih. Wadadiman di ayatihi walha'id al-la'ib mutanakisun laha. Jadi Rasul SAW tidak menambah di dalam jawaban kepada mereka. Cukup beliau sampaikan, beliau bacakan ayat saja. Ya. Abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tahtasi'un. La ta'tadiru kut kafartum ba'da imanikum. Liana hadar yathulu al-masa wal'ab. Sebab ini tidak masuk padanya al-masa wal'ab. Itu tidak ada alasan, tidak diterima sebagai alasan. Wa inal wajib tidalain yang wajib antuh taram hadil asya wa tuda'u ta'adham. Karena yang wajib adalah hal-hal ini semuanya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya, semuanya adalah harus tuftaram, dimuliakan, diagungkan. Ya. Uliyah sya'inda ayatillah, dan supaya ketika terkena ayat-ayat Allah, supaya dia khusyuk. Ya. Ada iman kepada Allah. Iman kepada Rasulnya. Takdim kepada ayat-ayatnya. Kemarin dulu kita sudah sampaikan. Islam dibangun di atas takdim kepada agamanya. Ya. Kata Imam Nasir Asari. Walha'id al-la'ib. Ada pun orang yang tenggelam dalam mainan agama. Memperoleh agama. Al-ha'id mana asalkannya apa? Yang tenggelam ya. Al-la'ib, adapun orang yang jatuh ke dalam main-main, tenggelam dalam memperolok agama, itu adalah mutanakis laha, berarti adalah menyepelekan kepada agama tadi. Mutanakis mengurang-urangi. Artinya apa? Dia menyepelekan, merendahkannya. Ya. Ini insya Allah telah jelas. Jadi main-main dalam beragama tidak boleh. Sama sekali. Kemudian, kalau Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anhum. Al-qalu sharif fil istihza hadha wa ma syabahu wa amal fi'lu sharif fa mislu madd asy-syafah wa ikhrajul lisan wa ramzul 'ain wa ma yaf'alu katsir minan nas 'inda al-amri bis-shalah waz-zakah fa kaifa bi tauhid indaha. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anhu, beliau mengatakan al-qaulu sharif fil istihza hada wa ma sabahu. Al-qaulu sharif fil istihza, ucapan yang sharif, yang jelas. Ya. Fil istihza, dalam istihza, dalam memperolok agama adalah hada. Adalah ini. Maksudnya apa? Seperti ucapan orang tadi. Wah, tidak seperti apa namanya quraq kita ini. Mereka adalah orang yang paling mampu menahan perutnya. Mereka adalah orang yang jujur, tidak pernah dusta. Mereka adalah orang yang berani ketika tumbuh musuh. Dan ucapan, kalau sorry, kalau sorry. Wa ma syabahu, dan yang semisal itu. Pokoknya dengan lisannya dia punya maksud untuk memperolok kepada kepada Rasul, memperolok kepada ayat Al-Quran, memperolok kepada Allah Subhanahu Wataala. Contohnya itu. Ya, contoh lainnya banyak lah. Ya. Kita akan mencontohkan kata-kata kufur. Wa mal fil sharih. Adapun perbuatan yang sharih adalah famisul madu syafah, wihrajul lisan, wa ramzul ain, wa ma yaf'alu katsir minan nas inda al-amri bis shalah wa zakah. Fa kaifa bit tauhid indaha. Adapun perbuatan yang sharih, perbuatan yang jelas, kalau tadi ucapan yang sharih. Boleh mencontohnya lain, ya boleh mencontohkannya lain. Memperolok kepada Rasul, oh, Rasul memang dasar apa nih umamanya, orang yang enggak tahu zaman. Ini larang, ini larang, enggak tahu perkembangan zaman. Maka Islam ketinggalan zaman. Pokoknya diperolok Rasul SAW atau diperolok sunahnya. Ini adalah ucapan yang membawa kepada kekafiran. Atau memperolok kepada ayat Allah SWT. Oh Allah, berarti enggak adil. Dalam ayat Quran ternyata lidzakari mislu hadil unsayain misalkan. Umumnya Quran dicela. Allah dicela. Kita dituduh Allah tidak adil. Karena apa? Bagian laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian saja dalam bab waris. Umumnya diperolok seperti itu. Kadang orang bodoh kan bisa muncul ucapan seperti itu. Kemudian itu contoh kalau sore, ya. Entah itu Allah yang diperoloknya atau Rasulnya atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mal fil sore. Adapun perbuatan sore, famislu, maka contohnya madu syafah. Madu syafah apa? Menjulurkan bibir muncu-muncu, ya. Madu syafah. Bibirnya dimonyongkan untuk ngiwiwi maring ulama masalah pak. Atau dalam itu para sahabat. Para sahabat. Ihrajul lisan, kemudian ihrajul lisan. Ihrajul lisan apa pak? Milit-milit lah bahasa kita. Ngiwiwi dengan milit-milit pak. Mengeluarkan lisannya. Ramzul ain, kemudian mengerlingkan matanya, ya, dikedip-kedip atau apa, mengerlingkan matanya. Wa ma yafalu katsir minan nas, dan apa yang banyak dikerjakan oleh para manusia. Indal amri bi shalah wa zakah fa kaifa bi tauhid, ketika adanya perintah salat, ketika adanya perintah zakat, ketika adanya perintah-perintah yang lain, sedekah, misalkan, fa kaifa bi tauhid, maka bagaimana dengan tauhid? Lebih-lebih. Ya. Contoh dalam Al-Quran sebagai tambahan dalil, ya, terkena surah Taubah ayat 79. Allah Azza wa Jalla berfirman, satu ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina lajiduna illa juhdahum fasharuna minhum siharallahu ma minhum wa lahum adabun alim. Kemudian alladzina yalmizuna al-muttawi'ina minal mu'minin fi shadaqat. Orang-orang munafik yang mereka yalmizuna al-muttawi'in, memperolok kepada orang-orang yang sukarela dari orang beriman fi shadaqat, dalam hal sedekah. Jadi ketika orang beriman dengan sukarela mereka memberikan sedekah, ya, diperolok. Waladina la yajiduna illa judahum, dan orang yang mereka tidak mendapatkan kecuali apa adanya. semampunya dalam sedekah. Fasharuna minhum, maka mereka memberi alok kepada orang yang beriman, baik yang sedekahnya banyak atau yang infaknya sedikit, dua-duanya diperolok. Ya. Sihirallahu minhum, Allah akan menghinakan mereka dan mereka akan mendapat adabun alim, adab yang amat pedih. Dalam hadis Abi Mas'ud Al-Badri riwayat Bukhari Muslim, dikatakan setelah turun ayat sedekah, lama nazalat ayat sedekah, setelah turun ayat sedekah, maka dijelaskan faja'a rajulun fatasaddaqa bisyin katsir, maka ada seorang yang datang kemudian dia membawa sedekah yang banyak. Setelah turun ayat sedekah, maka Rasul sampaikan kepada para sahabatnya himbauan untuk sedekah. Maka seorang datang membawa sedekah yang banyak. Faqalu mira. Maka mereka orang-orang munafik ini kemudian apa? Mengatakan mira, wah itu kan cuma riya sajalah supaya dikatakan hebat, wah tidak seperti sebulan sedekahnya amat banyak. Jadi ketika ada orang yang sedekah banyak dikatakan, wah itu kan cuma riya sajalah ingin dipuji orang. Wajah rojulun, kemudian datang orang lain lagi. Fatasaddaq bisa'in, yang kemudian cuma sedekah satu sok saja. Karena kefakirannya. Ya. Satu sok kalau itu separuh hartanya kan. Nah, cumanya, punyanya cuma dua sok. Dia sedekah satu sok kan separuh hartanya. Disedekahkan. Kemudian faqalu, mereka kemudian memperolok dengan menyatakan innallaha la'inuna an sa'ihada. Allah itu enggak butuh sedekah satu sok itu. Allah itu Maha Kaya, enggak butuh sedekah cuma satu sok. Jadi kepada yang sedekahnya banyak dicela apa? Wah, itu kan cuma riya sajalah, ingin dipuji orang. Nah, Allah seperti itu. Kan cuma komentar ya, sepertinya cuma komentar saja, tapi nadanya hanya memperolok saja. Hanya nampaknya remeh, bahasanya remeh kan. Kan dalam kadang orang sempralan bisa seperti itu. Wah, dia kan cuma sekedar untuk seperti itu. Jadi ketika ada orang yang sedekah banyak, dia katakan mira, oh itu hanya riya sajalah supaya dilihat orang, dipuji orang. Ketika ada orang yang sedekah sedikit, cuma dicela. Wah, Allah itu huni ansa hada. Allah Maha Kaya, tidak butuh sedekah cuma satu sok. Fanazalat ayah, maka turunlah ayat tadi. Alladzina yalmizuna al-ayah. Ini dalam ayat yang satu. Kemudian dalam ayat Muslim, faqala munafiquna innallaha laghaniyun 'an sadaqati hadha wa ma fa'ala hadha al-ahr illa riya'an. Fanazalat alladzina yalmizuna al-mutta'ina minal mu'minin fi sadaqat al-ayah. Kemudian pada riwayat yang lain yang dibawa Imam Muslim, maka dikatakan faqal munafiqun, maka ketika ada orang yang sedekah sedekahnya cuma satu sok, maka orang munafik menyatakan innallaha laghaniyun an sadaqati hadza, sungguh Allah enggak butuh sedekah yang sekecil itu cuma satu sok. Ya, wa ma fa'ala hadza al-ahr, adapun yang dikerjakan oleh lain itu cuma apa? Illa riaan. Tidak lain, orang itu cuma ria saja. Jadi yang sedekahnya banyak dituduh, wah itu cuma ria saja lah supaya dipuji orang. Kepada yang sedekahnya sedikit, Allah itu Maha Kaya, enggak butuh sedekah cuma satu so, untuk apa? Dapat apa? Maka fanazalat alladzina yalmizuna al-mutta'in al-ayah. Maka turunlah ayat tersebut atas. Ini dulu contoh olokan orang munafik kepada orang muslim, para sahabat Nabi yang sedekah diperolok seperti itu. Nah, kalau sekarang padahal kadang-kadang olokannya lebih berat lagi. Maka jelas kalau olok-olokannya lebih berat lagi dengan kalimatnya lebih tandas lagi, maka jelas itu akan mengantarkan kepada kekafiran. Karena waktu telah habis, mungkin sementara itu yang kita baca. Sebenarnya perlu kita tambahkan fatwa-fatwa dari ulama terkait dengan tadi disebutkan bagaimana lah memperolok kepada orangnya saja. Kalau memperolok kepada orangnya saja, Ini ada para kemungkinan. Kalau yang betul-betul diperolok itu hanya orangnya saja. Karena memang kadang-kadang orang, ada orang yang memang suka diperolok. Ada orang yang memang suka memperolok orang lain. Kalau cuma semata-mata orangnya, dosa besar. Ya. Tapi kalau yang diperolok itu karena ajaran agamanya, kafir. Atau kalau dua-duanya, kafir. Nah, kemungkinan kadang-kadang biasa dua-duanya. Orang yang berjenggot diperolokkan karena apa? Ya orangnya, ya amalannya, ajarannya. Ya. Atau yang bercanggal, cingkrang, berangli yang diperolok karena apa? Ya perbuatannya, ajarannya, dan orangnya juga. Maka kalau orang memperolok kepada orang semata-mata, ini berbahaya. Sebab sulit, kadang-kadang sulit dipisahkan antara orang dengan ajaran yang diamalkannya. Ya. Ini ketika memperolok kepada orang yang mengamalkan agama. InsyaAllah kita tambahkan dengan kesempatan sebentar ini yang tersampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Supaya kita itu betul-betul menghormati, memuliakan kepada semua ajaran dalam Islam ini. Baik yang wajib atau yang sunat. Ya, yang wajib, yang sunat. Kita enggak boleh memperolok kepada kedua-duanya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.